بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, juga para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi menjelang siang sekarang ini kita kembali berjumpa untuk membahas sebuah tema yang cukup spektakuler, yaitu fenomena akhir zaman. Ini tematik hanya sekali dan membuat bingung pemateri. Kenapa? Fenomena akhir zaman itu banyak, panjang, butuh waktu setahun untuk membahasnya. Itu kalau sepekan sekali. Ini harus dibahas sekali pertemuan, maka dengan mukaddimahnya saja tidak akan cukup. Kenapa demikian dan kenapa fenomena akhir zaman begitu banyak poin yang harus dibahas? Karena yang dimaksud dengan fenomena akhir zaman adalah beberapa peristiwa aneh, nyeleneh yang terjadi menjelang hari kiamat. Dan itu banyak poinnya. Yang satu poinnya saja mungkin membutuhkan waktu minimal 1 jam untuk dibahas. Inilah yang membuat kebingungan bagi pemateri, poin mana yang harus dibahas di dalam membahas tema ini. Perlu diketahui bahwa fenomena akhir zaman menceritakan tentang tanda-tanda sudah tuanya zaman, tanda-tanda sudah dekatnya waktu tersebut kepada hari kiamat. Dengan kata lain, membahas fenomena akhir zaman adalah membahas tentang tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ini ada 4 macam. Pertama, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Ini tidak akan kita bahas. Karena ini bukan akhir zaman, tapi sudah lama berlalu. Kedua, tanda kecil yang sudah terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Masih terjadi. Nah, ini yang akan kita bahas. Ketiga, tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Ini belum tentu kita bahas karena waktunya yang tidak cukup. Dan yang terakhir, yang keempat, tanda-tanda besar. Jadi ada tiga tanda kecil, satu tanda besar. Apa yang dimaksud dengan tanda kecil dan tanda besar? Kalau tanda besar, waktu terjadinya kiamat sudah sangat dekat. Tanda besar itu begitu spektakuler, aneh, tidak rasional, tidak masuk akal, tetapi itu terjadi. Seperti yang nanti kelak akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya, seperti keluarnya Dajjal dengan banyak keanehan yang tidak rasional di dalamnya. Turunnya Nabiullah Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang dari dalam tanah yang tingginya kira-kira 30 hasta, sekitar 12 atau 13 meter, dan dia bisa berbicara kepada manusia. Sampai terakhir nanti matahari terbit dari sebelah barat. Itu disebut tanda besar. Pertama karena dekatnya dengan hari kiamat, yang kedua karena aneh tur nyeleneh, tidak rasional, tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Nah, adapun tanda kecil disebut kecil karena waktunya yang tidak terlalu dekat kepada kiamat. Masih agak jauh dengan terjadinya kiamat, dan tanda kecil ini masih dianggap rasional, wajar, logis, normal, dan realistis. Kita akan berbicara tentang tanda kecil dari hari kiamat yang sudah terjadi dan masih tetap berlangsung sampai sekarang. Dan ini ada puluhan, tidak kurang dari 60 tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi. Kita tidak akan membahas seluruhnya karena banyaknya, sedangkan waktu yang tersedia hanya sedikit. Kita mulai dari yang pertama yang sudah kita rasakan. Di antara fenomena akhir zaman yang nanti akan muncul adalah dhihabus solihin, perginya orang-orang soleh. Maksud pergi, meninggal. Pergi meninggalkan alam dunia ini. Orang soleh dan juga berilmu. Apa yang terjadi setelah kepergian orang-orang soleh yang berilmu? Yang tersisa adalah orang bodoh yang fasik. Tapi mereka dianggap tokoh, mereka dianggap pemimpin, mereka dianggap mufti, mereka dianggap sebagai motivator. Lalu memberikan arahan tanpa ilmu, lalu sesat dan menyesatkan. Berkata Nabi SAW dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta ya'khudallahu syariṭatahu min ahli al-ard fayabqa fiha ujajatun la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sebelum Allah mengambil syaritohnya. Syaritoh dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Katsir, oleh Imam Ibnu Athir juga. Syaritoh ahlul khairi waddin. Syarita itu orang-orang yang ahli kebaikan dan ahli agama. Ilmu agamanya mendalam, pengamalan dari agama itu juga mendalam. Itu disebut dengan sebutan syaritah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga Allah mengambil ulama-ulamanya yang solehnya dari penduduk bumi, lalu tinggallah di dalam permukaan bumi ujajah. Makna ujajah yakni al-ardal wa man la khaira fihi, orang-orang hina, orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak memiliki kebaikan pada dirinya, yang ada keburukan, dia berbuat seluruh yang buruk, tunggul dirurut, catang dirumpak, semua yang Allah larang dia langgar, dia fasik. Itu yang tersisa di muka bumi. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Mereka tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Bahkan mereka menjadi pelaksana kemungkaran dan yang menghambat seluruh perbuatan ma'ruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Kata Syekh Ahmad Syakir ketika mentahqiq hadis ini, beliau menyatakan isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih. Al-Hakim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu beliau berkata, hadza hadithun sahihun ala syarti sahihain. Hadis ini adalah hadis yang sahih berdasarkan syarat pensahihan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyepakati pensahihan Al-Hakim terhadap hadis ini. Hadis ini sahih. Apa makna hadis ini? Berkata para ulama di antara Syekh Ahmad Syakir ketika menerangkan hadis ini. Wa makna hadzal hadis ay ya'khudullahu ahlal khairi wad-din wa yabqa ghuwagha'un nas wa aradhiluhum wa man la khaira fihim. Wahada inda qabbil ilmi wattikhadin nasi ru'asa juhala yuftu nabi ghairi ilm. Makna hadis ini adalah Allah mengambil ahli agama dan ahli kebaikan. Diambil maksudnya diwafatkan. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang sesat dan orang-orang rendahan di kalangan manusia yang tidak memiliki kebaikan pada diri mereka. Ini terjadi ketika ilmu sudah dicabut. Lalu manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan mereka pun menyesatkan. Dan ini fenomena yang akan terjadi di akhir zaman. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa dhihabu salihin yakunu inda kathratil ma'asi wa tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Fa inna salihina idza ra'aw al munkar falam yughayyiru wa kathura al-fasad ammahumul adzab ma'a ghairihim idza nazala kama jaa fil hadits lima qila lin nabiy sallam anahliku wa fina salihun qala na'am idza kathura al-khabath. Wafatnya orang-orang soleh akan banyak terjadi ketika merajalelanya kemaksiatan, ketika ditinggalkannya amar ma'ruf nahi munkar. Karena ketika orang-orang soleh melihat kemungkaran, lalu mereka tidak merubah kemungkaran ini, sehingga meratalah kerusakan di muka bumi, Allah akan menurunkan azab secara umum kepada mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu hadis ketika Nabi SAW ditanya, anahliku wa finas salihun, apakah kita akan binasa padahal di kalangan kita masih banyak orang-orang yang soleh? Maka dijawab, iya, kalau perbuatan-perbuatan keji sudah merata, orang-orang solehnya diam seribu bahasa, Allah menurunkan azab secara merata. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25, Allah menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di kalangan kalian saja. Orang soleh pun terkena dengan azab ini apabila azab ini sudah turun ke tengah-tengah mereka. Ini salah satu fenomena akhir zaman yang pernah terjadi. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya membahas satu bab yang disebut atau yang diberi judul dengan bab al-fitan, babul fitan, bab tentang fitnah. Dan fitnah ini umumnya terjadi di akhir zaman berupa keburukan. Salah satu di antara jenis fitnah ini kata beliau adalah qadbul ulama, dicabutnya nyawa para ulama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan cara mencabut begitu saja dari kepala manusia. Enggak. Tidak dengan cara itu Allah mencabut ilmu. Orang itu tanya pintar gitu ulama, dicabut ilmunya jadi bodoh, jadi bloon. Enggak pernah itu terjadi. Itu bukanlah termasuk sunnatullah. Walakin yaqbiduhu biqadbil ulama. Tapi Allah mengambil ilmu dengan mengambil nyawa para ulama. Para ulamanya diwafatkan. Hatta lam yabqa alim. Sehingga tidak tersisa lagi seorang yang berilmu. Wattakhadhan nasu ru'asa'a juhala. Lalu manusia mengambil orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Terus apa yang terjadi? Wasuilu, mereka ditanya. Wa aftau bi ghairi ilm, mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini fenomena akhir zaman yang merata, sudah terjadi dan sampai sekarang terjadi. Tidak hanya di negeri yang satu tanpa di negeri yang lain, enggak, tapi merata hampir di seluruh negeri. Inilah fenomena pertama yang terjadi di akhir zaman dan ini sudah terjadi di zaman kita, di negara kita ya. Kedua, ini efek dari yang pertama tadi. Salah satu di antara fenomena akhir zaman yang terjadi adalah irtifa'ul asafil. Irtifa'ul asafil itu adalah terangkatnya derajat orang-orang rendah di mata manusia yang awam. Orang rendah dihormati. Orang yang hina diagung-agung. Orang yang sebenarnya dia sangat rendah di sisi Allah, tapi dihormat sedemikian rupa oleh manusia. Baik hinanya karena kemaksiatannya, karena kebodohannya tentang agama, karena kedurhakaannya, ya. Rendah di mata Allah, tapi dihormat setinggi langit oleh manusia yang awam. Wa min asyratiha irtifa'u asafilin nas an khiyarihim wasti'tharuhum bil umuri dunahum. Fayakunu amrun nas biyadis sufaha'im wa aradhilihim wa man la khaira fihim wa hadha inqiasul haqa'iq. Ini sudah terjadi pada zaman sekarang, mungkin termasuk di negara kita. Di antara tanda-tanda kiamat adalah terangkatnya kehormatan manusia-manusia rendah melebihi manusia-manusia yang baiknya, dan diprioritaskannya kepentingan mereka dalam urusan dunia dibanding yang lainnya. Maka urusan manusia diurus di tangan orang-orang yang bodoh dan rendah dan yang tidak memiliki kebaikan. Lalu terbaliklah seluruh norma kehidupan. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang jujur dianggap khianat, yang khianat dianggap jujur, yang ahli dianggap bodoh dan bego, yang bodoh dan bego dianggap ahli. Maka terbaliklah seluruh urusan. Dan ini akan terjadi menjelang hari kiamat. Oleh karena itulah, maka dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diterima dari Hudzaifah. Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu. Anna Nabiya SAW qala li ahli Najran. La'ab'athanna ilaikum rajulan aminan haqqa amin. Fastasrafaha laha ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fab'atha Aba Ubaidah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberikan urusan mengurus umat adalah orang terbaik agamanya. Orang yang paling tinggi kadar ketakwaannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aku akan utus kepada kalian seorang laki-laki yang amin dengan sebenar-benarnya. Amin itu yang jujur, yang amanah. Lalu orang-orang ini pun mendiskusikan siapa orang terbaik di kalangan mereka. Semuanya sepakat, manusia yang paling amanah di komunitas mereka adalah Abu Ubaidah. Mereka menunggu keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata dugaan mereka tidak meleset. Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata mengutus Abu Ubaidah radhiyallahu an. Yang dipilih yang terbaik dari aspek agamanya. Karena agama mengatur seluruh kebaikan. Laksanakan perintah agama, Quran dan sunnah tentang urusan dunia, maka seluruh urusan dunia akan baik. Al-Quran dan As-Sunnah menyuruh orang untuk jujur, dia akan jujur. Al-Quran dan As-Sunnah menyuruh untuk tegas, dia akan tegas. Al-Quran dan As-Sunnah menyuruh untuk giat, tidak malas tapi rajin, dia akan giat dan akan rajin. Al-Quran dan As-Sunnah ya, memerintahkan untuk memberi kepedulian kepada semua orang, dia akan berikan kepedulian. Tinggal laksanakan saja nas Al-Quran dan As-Sunnah tentang kepemimpinan, dia akan langsung jalan. Oleh karena itu, siapapun manusianya yang memahami agama dan mengaplikasikannya, ketika dia diberikan amanah, dia akan melaksanakan amanah itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kemudian di saat zaman berubah, iman manusia yang tadinya kuat menjadi lemah. Semangat bermaksiat yang tadinya terbelenggu menjadi bebas, orang pun kemudian mengalami perubahan dalam menetapkan kriteria orang yang akan memimpin mereka. Tidak lagi dilihat dari aspek agamanya, tapi dilihat kalau dia jadi pemimpin, apakah akan menguntungkan saya atau tidak. Tidak dilihat baik tidaknya, jujur tidaknya, amanah atau tidaknya. Akhirnya yang jujur dianggap dusta, yang khianat dianggap amanah, yang amanah dianggap khianat. Dan yang berbicara tentang urusan umum bukan orang-orang ahli tapi orang-orang bodoh. Karena jabatannya mengharuskan dia berbicara. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, bahwa Nabi SAW bersabda, innaha sata'ti 'alan nasi sanawat khada'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah qila wa ma ar-ruwaybidah qala as-safih yatakallamu fi amri al-'amah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya. Di tahun itu orang yang dusta dianggap jujur, dan orang yang jujur dianggap pendusta. Orang yang amanah dianggap khianat, dan orang yang khianat dianggap amanah. Pada zaman itu banyak berbicara ruwaibidah. Ruwaibidah bahasa Arab. Tapi para sahabat kurang faham apa makna dari ruwaibidah. Bertanyalah mereka, wa ma ruwaibidah ya Rasul, apa ruwaibidah itu ya Rasulullah? Dijawab, as-safih. As-safih itu orang bodoh, lebih bodoh daripada jahil. Jahil bodoh. Tapi kalau kadar kebodohannya lebih pekat, lebih parah, disebut safih. Orang ruwaibidah itu as-safi, orang bodoh, yatakallamu fi amril amah. Berbicara tentang urusan umum yang bukan menjadi keahliannya. Coba kalau dalam urusan dunia ya. Seseorang tidak pernah sekolah kedokteran. Dia tidak pernah mempelajari struktur tubuh secara khusus dari para ahlinya. Kalau di kedokteran kan setiap semester dipelajari ini tentang darah, tentang otot, tentang daging, tentang saraf, tentang tulang, perbagian secara detail oleh ahlinya kan, sebelum berbicara tentang penyakit dan obatnya dan seterusnya. Jadi tahu nanti, dibimbing ahlinya. Setelah 4 tahun kuliah teori beres, 2 tahun praktek dengan pengawasan ahlinya. Objek prakteknya ya pasien-pasien itu. Pasien-pasien masuk UGD ya, praktek dulu, lihat ini penyakitnya begini, begini. Harusnya 2 menit selesai, ini 8 jam. Oleh karena itu, menderita si pasien. Ada positifnya? Ada. Positifnya bagi calon-calon dokter ini. Nah, setelah lulus, semuanya di bawah bimbingan, dites, diuji, lulus, tidak langsung memperoleh izin praktek, tapi suruh tugas dulu di sebuah instansi klinik puskesmas dengan bimbingan dokter senior, kan gitu ya. Setelah bisa dilepas, baru dilepas. Sekarang ada orang gak pernah kuliah kedokteran, dia baca 1000 buku kesehatan. Dia ikuti seminar-seminar kesehatan. Dia telepon SMS ke dokter nanya tentang kesehatan. Setelah itu merasa menguasai, boleh enggak orang ini buka praktek pengobatan? Boleh enggak nyuntik orang? Enggak boleh kan? Dia dipidana. Itu tindak kriminal. dianggap malpraktek dan bisa ditangkap dan dipenjara. Kan gitu kan? Karena membahayakan orang, walaupun dia sudah membaca 1000 buku tentang kesehatan. Kalau dalam urusan ilmu dunia seperti itu, apalagi tentang ilmu agama. Dia tidak pernah belajar di Universitas Islam, tidak pernah belajar khusus tentang bahasa Arab, tentang ilmu usul fiqih, tentang ilmu fiqih, tentang tafsir, tentang hadis, tentang segala ulum syariah. Dia belum pernah. Dia cuma baca buku-buku agama. 1000 buku dia baca. Tapi orang tidak mempermasalahkan, setelah itu dia praktek ngajar, ceramah, kesana kemari membuka konsultasi syariah. Ini lebih berbahaya daripada dokter gadungan tadi. Ini yang disebut dengan ruwaibidah. Ini yang disebut dengan as-safih yatakallamu fi amril amah. Para ulama menyebut kebodohan itu dengan 3 jenis kebodohan. Pertama, al-jahlul basyat. Jahlul basyat itu yaitu kebodohan yang simpel, yang sederhana. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, huwal jahil wa huwa ya'lamu annahul jahil. Dia bodoh, tapi dia tahu bahwa dirinya bodoh. Ini al-jahlul basyat. Dia bodoh, tapi dia tahu, sadar dirinya bodoh. Makanya tidak akan sok pinter. Yang kedua, al-jahlul murakkab. Bodoh kuadrat. Bodoh yang berganda. Sudah bodoh, bodoh lagi. Siapa orang ini? Orang ini adalah wahwal jahil, wahwal jahilu annahul jahil. Dia ini bodoh, tapi dia bodoh bahwa dirinya bodoh. Huwa la ya'lamu wa huwa la ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia ini tidak mengetahui, tidak berilmu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Dia bodoh tapi merasa pinter. Ini disebut jahal murakkab. Dalam bahasa Sunda disebut bodoh tapi guminter. Guminter itu merasa diri pinter padahal bodoh. Orang yang goreng patut tapi merasa diri kasep apa? Gumasep. Gumelis. Orang kecil merasa diri gede apa? Gumede. Gitu ya. Orang miskin merasa diri bengar apa? Gak ada istilahnya. Gumenghar belum pernah dengar itu. Ruwaibidah itu bodoh guminter. Asal baca beberapa buku, hafal berapa ayat dan hadis, sampaikan menurut otaknya, itu ruwaibidah. Dan ini lebih berbahaya. Nanti ada salah satu di antara fenomena akhir zaman, akhdul ilmi minal asogir, mengambil ilmu dari asogir. Asogir itu orang-orang yang kecil ilmunya. Para ulama menyebut asogir dengan makna ahlul ahwa, dengan makna ahlul bid'ah, dengan makna para juhala, orang-orang bodoh. Tapi guminter saya tadi. Orang belajar kepada orang seperti ini, akibatnya apa yang terjadi? Dia sesat dan menyesatkan. Yang penting lucu, yang penting bisa ngelawak, yang penting bisa melontarkan jok-jok yang menghibur. Dan itu yang banyak di apa? Disukai oleh mustami. Gak peduli isinya benar ataupun salah. Ini termasuk di antara ruwaibidah dan ini termasuk fenomena akhir zaman. Dalam salah satu hadis, hadis Jibril yang panjang, disebutkan ketika Jibril datang lalu bertanya tentang apa? Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Dijawab apa tidak Islam, iman, ihsan? Dijawab. Tentang kiamat dijawab enggak? Dijawab, tapi jawabannya enggak tahu. mal mas'ulu anha bi alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Wa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu terangkan kepadaku tanda-tandanya, tanda kiamat. Nah, dalam salah satu lafaz berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin sa'uhadditsuka an asyratiha. Aku tidak tahu kapan kiamat terjadi, tapi aku akan beritahukan kepada kamu tanda-tandanya. Salah satu di antara tandanya adalah wa idza kanatil urat al-hufat ru'usan nas fadzaka min asyratiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kalau ada orang yang urat dan hufat. Urat itu orang yang telanjang dadana ngan di kolor hungkul. Hufat itu orang yang tidak bersendal, tidak berkaos kaki, alias nyeker kama mana teh. Bayangkan, kemana-mana nyeker, dalam arti tidak memakai sendal, tidak memakai sepatu. Terus telanjang badannya hanya di kolor hungkul. Orang itu keadaannya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan pertama bodoh, kedua miskin. Ya miskin ya bodoh. Dan tergambar dalam penampilannya, telanjang dada, cuma pakai kolor dan tidak pakai sendal-sendal acan. Tapi dia menjadi pemimpin manusia. Wadzaka fadzaka min asyrat, itulah tanda kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah ayyaghliba 'ala ad-dunya Luka ibnu Luka. Fakhairun nas yauma idzin mu'minun baina karimain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kiamat adalah dunia dikuasai oleh Luka bin Luka. Luka bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Apa makna Luka bin Luka? Dijelaskan di antara Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah. Juga diterangkan dalam kitab Gharaibul Hadis. Luka indal Arabi al-Abdu thumma stu'mila fil hamqi wadh-dhammi wa huwa al-lamim wa qad yutlaqu 'ala as-saghir fa in utliqa 'ala al-kabir urida bihi saghirul 'ilmi wal aqal. Luka menurut bahasa Arab maknanya adalah hamba sahaya. Kemudian luka ini dipergunakan untuk menjadi istilah untuk orang yang bodoh dan tercela. Seringkali ditujukan kepada anak kecil, balita yang belum faham apa-apa. Anak balita sering disebut dengan sebutan luka karena kebodohan yang mereka miliki. Bila kata-kata luka ini ditujukan kepada orang yang sudah dewasa, maka maknanya adalah orang dewasa yang bodoh dan lemah ilmu dan akalnya. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda kiamat adalah urusan dunia dikuasai oleh orang bodoh. Yang dimaksud dengan orang bodoh adalah bodoh tentang agama. Ketika Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang ilmu, ilmu yang dimaksud di sana adalah ilmu syar'i. Ketika Al-Quran dan As-Sunnah berbicara tentang kebodohan, maka kebodohan yang dimaksudlah bodoh tentang agama. Walaupun dia bergelar profesor doktor di bidang sains, di bidang teknologi, dia bisa membuat peralatan yang super canggih yang sangat dibutuhkan oleh manusia, tapi wudu, tata cara wudu masih belum benar. bacaan sholat masih belum hafal. Orang ini disebut dengan sebutan Luka bin Luka, orang bodoh, putra orang yang bodoh. Walaupun dia bergelar profesor, doktor, insinyur, gelarnya lebih panjang daripada namanya, saking pinternya dia dalam urusan dunia. Tapi kalau dia masih bodoh dalam urusan agama, lihat wudunya masih ngaco, masih salah. Didengar sholatnya terlatih, 2 menit 4 rakaat habis, selesai. Apa yang dibaca? Duka, datu apal. Dia bergelar profesor doktor di bidang sains, di bidang teknologi, di bidang ilmu-ilmu umum. Tapi cara wudu, cara sholat, enggak tahu. Dia Luka bin Luka. Kata Nabi SAW, min asyratis sa'ah, di antara tanda kiamatlah, ayyaghliba 'ala dunya Luka bin Luka. Dunia akan dikuasai oleh orang-orang bodoh. Fa khairun nasi yauma idin mu'minun baina karimain. Sebaik-baik manusia pada zaman itu adalah seorang mukmin yang berada di antara dua kemuliaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan dua jalan atau dua sanad. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid menyatakan bahwa hadis ini diriwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang hasan. Dalam kitab Sahih Bukhari, ini selaras dengan hadis yang tadi, disebutkan idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah saat tibanya kiamat. Hadis ini oleh para ulama ditafsirkan dengan dua jenis penafsiran, hakiki dan majazi. Makna hakiki adalah apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu saat terjadinya kiamat. Menunjukkan kalau itu terjadi, kiamat sebentar lagi terjadi. Itu termasuk fenomena akhir zaman. Tunggulah hari kiamatnya, kiamat yang dimaksudnya kiamat yang sebenarnya, hancurnya alam jagat raya ini. Dan dekatnya saat hari kiamat ketika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Ini sudah terjadi belum sekarang? Banyak. Banyak. Ada orang umpama ketika kuliah, ya, jurusan sains atau teknologi, kerjanya jadi guru. Ada umpamanya orang kuliahnya jurusan umum, jurusan bahasa Inggris, jurusan bahasa Rusia, jurusan bahasa asing. Ternyata setelah besar jadi ustaz yang ngajar tafsir. Ada yang begitu? Ada. Tapi kalau yang jadi ustaz pasti belajar terlebih dahulu ilmu syar'i. Sebab kalau orang tidak belajar ilmu syar'i, memaksa-maksakan diri jadi ustaz juga enggak akan jadi. Sebab mustami kan bisa menilai, ya. Enggak bisa menilai, omongannya enggak terarah, tidak berdasar, ilmunya kelihatan dangkal, enggak akan didengar lagi dia. Banyak orang yang antara pekerjaan yang digarap tidak ada hubungannya dengan disiplin ilmu yang pernah dia pelajari di sekolah. Mungkin di sini banyak yang kesindir. Kuliahnya jurusan apa, kerjanya beda, ya. Beda lagi. Itu makna pertama. Makna kedua, apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu as-sa'ah. As-sa'ah yang dimaksud, tunggu kehancuran urusan tersebut. Ini makna majazi, yang dimaksud as-sa'ah di sana bukan kiamat, tapi kehancuran urusan yang sedang ditangani yang bukan oleh ahlinya tersebut. Dan para ulama menyatakan makna yang pertama azhar, lebih jelas, lebih gamblang. Dan ini termasuk salah satu fenomena akhir zaman yang terjadi. Salah satu fenomena yang pasti terjadi menjelang kiamat adalah urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Yang paling parah adalah menyerahkan urusan agama bukan kepada ahlinya. Seseorang yang tidak memiliki background pendidikan agama, tidak menguasai bahasa Arab, tidak pernah belajar mustalahul hadis, belajar tafsir, belajar fiqih dan yang lain-lain, kemudian dia jadi ustaz hanya karena hafal 1-2 ayat, hanya karena dia sudah baca 100 buku agama, terus dia menjadi konsultan agama, menjadi penceramah, menjadi pengajar. Itu sama dengan orang yang baca 100 buku kedokteran lalu dia praktek mengobati. Itu kriminal itu. Bisa dipidana yang seperti itu ya. Kemudian hadis lain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah ayya'luwa at-tuhud al-wu'ul. Di antara tanda kiamat adalah meningkatnya at-tuhud al-wu'ul. Ini bahasa yang dianggap asing, termasuk bagi orang Arab itu sendiri. Ditanya oleh orang lain, akadzalika ya Abdullah bin Mas'ud sami'tahu min hibni? Begitukah wahai Abdullah bin Mas'ud yang engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu di antara tanda kiamat itu adalah berkuasanya at-tuhud wal-wu'ul? Berkata Imam Ibn Hajar al-Haythami, at-tuhud wal-wu'ul maknanya adalah orang-orang yang bodoh dan rendah. Status sosialnya rendah, juga bodoh, tapi dia berkuasa. Begitukah yang kau dengar wahai Abdullah bin Mas'ud dari Rasul SAW? Itu pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menjawablah Abdullah bin Mas'ud, na'am wa rabbil Ka'bah. Iya, demi Rabbnya Ka'bah. Siapa Rabb Ka'bah? Allah Azza wa Jalla. Ya. Boleh enggak bersumpah dengan demi Rabb Ka'bah? Boleh. Boleh enggak bersumpah dengan demi Ka'bah? Tidak boleh. Karena Ka'bah adalah makhluk. Kalau demi Rabb Ka'bah berarti demi Allah Azza wa Jalla. Na'am wa rabbil Ka'bah. Iya, demi Rabb Ka'bah, demi Allah Azza wa Jalla. Qulna, lalu kami bertanya, wa mat tuhud? Apakah yang dimaksud dengan tuhud? Dijawab, fusulur rijal wa ahlul buyut al-ghamidah yurfa'una fawqa salihihim wal-wu'ul ahlul buyut as-salihah. Dia menjawab yang dimaksud tuhud adalah orang-orang yang fusul. Makna fusul adalah orang-orang yang berada di rumah. Kata orang Sunda, kurung batok. Jarang keluar rumah. Ulu kutek didinya keneh we. Menunjukkan dia tidak pernah belajar keluar. Dia tidak pernah mengambil faedah ilmu dari para ulama. Karena ilmu wajib dicari. Tak ada satupun ulama kecuali mereka pasti pernah mengadakan perjalanan jauh yang memakan waktu yang lama untuk mengambil ilmu. Siapa orang yang tidak pernah merasakan pahit getirnya melakukan safar ketika mencari ilmu, dia tidak akan mampu mereguk manisnya ilmu di saat hari tuanya. Semua ulama pasti safar sejak kecil. Untuk apa? Mengambil ilmu dari orang-orang yang berilmu di daerah lain. Pertama dari yang dekat dulu. Yang dekat ilmunya sudah, dia pergi keluar mengambil ilmu yang belum dipelajari, yang tidak ada di tempat kota dia berasal. Terus begitu. Nah sekarang ada orang yang diem di rumah, kurung batok, uluk kutek. Dia tidak pernah belajar untuk mencari ilmu keluar. Maka ini mencerminkan kebodohan dia. Itu yang dimaksud dengan apa? Tuhud. Dia fusulur rijal. Orang yang hanya berdiam diri di rumah. Yurfa'una fauqa salihihim. Tapi mereka diangkat, dimuliakan, melebihi dimuliakannya orang-orang soleh yang berilmu. Dia diangkat, dimuliakan, melebihi kemuliaan para ulama. Itulah yang dimaksud dengan at-tuhud al-wu'ul. Dia bodoh tentang ilmu agama. Tapi dimuliakan, melebihi dimuliakannya para ulama. Dia berbicara satu kalimat tentang Islam, jauh akan lebih didengar dan dituruti daripada 1000 kalimat ucapan para ulama tentang Islam. Karena apa tadi? Karena terbaliknya barometer penilaian manusia. Asal bergelar profesor, doktor, entah di bidang apa, bicara tentang Islam sekata lebih diturut daripada ustaz atau ulama ya yang berbicara tentang Islam 1000 kata. Ustaz ini tidak bergelar profesor, doktor, tapi dia ahli dalam masalah agama. Yang itu bergelar profesor, doktor di bidang ilmu sains. Siapa yang lebih didengar oleh orang? Itu yang profesor, doktor tuh. Walaupun bidangnya enggak ada kaitan dengan agama, kan gitu. Terbalik barometer penilaian di mata manusia. Dan itu termasuk salah satu fenomena akhir zaman. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhhabud dunya hatta tasira lil Luqa ibnul Luqa." Ay hatta yasira na'imuha wa maladuha wal wijahatu fiha lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi atau tidak akan hancur dunia ini sehingga Luqa ibnu Luqa menguasai dunia. Luqa ibnu Luqa tadi orang-orang yang bodoh tentang masalah agama berkuasa dulu dalam urusan umumnya manusia. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebuah hadis yang diterima dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau tentang dicabutnya amanah, hatta yuqala lirajul ma ajladuhu ma adrafuhu ma aqaluhu wa ma fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Saking amanah sudah dicabut di zaman itu, di zaman ketika kiamat sebentar lagi akan terjadi, di akhir zaman amanah dicabut, lalu ada orang khianat diberi amanah. Orang khianat diberi amanah. Tentu saja dia khianat. Tapi oleh orang dipuji setinggi langit akan kejujurannya. Dia menyatakan, ma ajladuhu wa ma adrafuhu wa ma aqaluhu. Betapa hebatnya dia. Betapa piawainya dia dan betapa pandainya dia. Padahal dalam hati orang itu tak ada kebaikan iman walaupun sekecil debu. Amanah yang dipikulnya dia manipulasi. Dalam realitanya dimanipulasi, yang diekspos ke muka umum adalah hasil rekayasanya. Dipujilah dia oleh manusia, dan itu merupakan salah satu di antara fenomena akhir zaman, yaitu didustakannya orang-orang yang jujur dan dianggap jujurnya orang-orang yang pendusta. Inilah fenomena akhir zaman yang kedua yang kita jelaskan pada hari ini. Ketiga, ini ada hubungannya juga dengan poin pertama dan yang kedua. Iltimasul ilmi indal asogir. Nah, ini yang saya sebut tadi. Dicarinya ilmu dari kalangan asogir. Imam Al-Bajji yang dinukil oleh Al-Imam penulis kitab Al-I'tisam siapa? Imam Asy-Syatibi rahimahullah, kitab Al-I'tisam. Mengutip pendapat Imam Al-Bajji, al-asogir maknanya asogir fil ilm. Orang kecil yang dimaksud di sini bukan kecil badannya, tapi kecil ilmunya alias bodoh. Dicarinya ilmu agama dari orang bodoh, termasuk fenomena akhir zaman. Yang mereka cari bukan ilmunya, tapi hiburan yang mereka dengar dari orang bodoh tadi. Ngelucunya pintar, ngelawaknya pintar, sehingga merasa terhibur dari awal sampai akhir dan merasa ibadah. Karena itu ceramah ya. Hadis yang diterima dari Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asratis sa'ah thalathan." Ihdahunna ayyul tamasal ilmu indal asogir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ada tiga. Salah satu di antara yang tiga ini adalah dicarinya ilmu dari orang-orang bodoh. Hadis ini dinukil Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhad. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini sahih, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Saghir, dan Imam Ibnu Hajar juga menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Imam Abdullah bin Mubarak ditanya tentang as-saghir. Mal maqsudu bil as-saghir? Apa yang dimaksud dengan as-saghir? As-saghir itu orang kecil. Tadi Nabi SAW menyatakan di antara tanda kiamatlah ilmu dicari dari as-saghir. Siapa as-saghir itu? Abdullah bin Mubarak menyatakan alladzina yaquluna bi ra'yihim fa amma saghirun yarwi anhu kabirun falaysa bi saghir. Saghir itu adalah orang-orang yang berkata tentang agama dengan ro'yunya. Ahli ro'yu. Logikanya lah yang berbicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang disebut dengan as-saghir. Adapun anak kecil tapi berilmu, sehingga orang-orang dewasa banyak mengambil ilmu dari ini, maka dia bukanlah saghir. Jadi yang dimaksud ilmu dicari dari orang-orang kecil bukan kecil dari segi umur dan badannya. Sebab amat sangat banyak anak-anak yang masih kecil tapi sudah mengajar. Tahu enggak umpamai Hisham bin Amr? Usia 12 tahun sudah mengajar. Yang diajar orang tua seusia kakeknya. Dan usia 16 tahun sudah menjadi mufti atas penunjukan rekomendasi dari Imam Malik. Sejak kapan beliau belajar? Sejak usia 6 tahun. 6 tahun belajar. Hanya setengah tahun sudah hafal Quran. Hanya 1 tahun setelah itu sudah hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Terus sampai 12 tahun disuruh ngajar. Masih anak kecil. Mungkin usia kelas 6 SD sekarang ini tapi sudah ngajar tentang fikih, tentang hadis, sudah ngajar. Walaupun masih kecil, ilmunya besar, falaisa bisaghir, dia bukanlah as-saghir. Sehingga kata Imam Abdullah bin Mubarak, al-asaghir alladzina yaquluna an dinihim bi ra'yihim. As-saghir itu orang-orang yang berkata, berbicara tentang agama dengan ra'yu mereka, dengan akal mereka. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi. Orang menyangka berpegang teguh kepada Quran Sunnah hanya karena ambil ayat, tafsirkan sendiri. Ambil hadis, tafsirkan sendiri. Saya berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Tidak ada satupun pendapat kecuali disandarkan kepada Quran dan Sunnah. Benarkah? Enggak benar. Karena kalau orang ngambil ayat, tafsirkan sendiri, ngambil hadis, tafsirkan sendiri, itu bertolak belakang dengan ayat dan hadis itu sendiri. Karena apa? Al-Quran dan hadis mewajibkan kita berbicara Al-Quran Sunnah dengan merujuk kepada ahlinya, para ulama, bukan mengotak-atik dengan otak dan ro'yunya. Allah berfirman, fas'alu ahla ahla zikri in kuntum lah ta'lamun, tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Sama saja dengan umpamanya kita punya otak, punya akal, ya. Kita sakit. Boleh enggak kita mengobati diri sendiri dengan ro'yu kita? Dengan akal kita, yang akal dan ro'yu kita tidak diisi oleh ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang kedokteran. Bisa? Enggak. Bisa, tapi malah tambah parah. Atau petunjuk ahli kesehatan seperti dokter difahami oleh akalnya yang bodoh. Saya pernah berikan contoh, gak apa-apa diulang ya. Sebab ini nyata, real. Ada seseorang, dia punya borok di kaki. Jiih gak ada terjemahannya. Jiih itu borok itu basah-basah. Semakin lama digarukan gatal, kalau malam enggak kerasa tiba-tiba tambah parah. Akhirnya ke dokter. Si dokter karena melihat jiih begitu tidak memberi salep tapi memberi pil. Ini pil 3 hari sehari minum. Setelah habis kalau enggak sembuh datang lagi. Pulang. Dia mikir, kok borok dikasih pil? Dia mikir, apa hubungannya pil ini dengan borok di kaki? Diminum, mungkin diminum zat-zat yang dibutuhkan, disalurkan oleh tubuh ke boroknya. Pertama pahit. Kedua, disalurkan kan gak fokus, tapi melebar ke semua bagian anggota tubuh. Yang ketiga, lama. Dari mulai ditelan sampai ke borok itu lama kan? Lebih baik sudah saja si pil itu digerus terus dipurulukeun kana borokna. Menurut dia itu rasional, masuk akal kan? Tidak masuk akal. Tapi menurut dia masuk akal. Kan nanti kesini-sini juga lebih baik langsungnya dipurulukeun ka dia. Akhirnya sehari 3 kali digerus dipurulukeun. Apa yang terjadi? Tambah jiih. Enggak sembuh. Menurut dia masuk akal. Setelah habis obatnya enggak sembuh malah tambah parah, datang lagi ke dokter. Kata dokter, obatnya habis. Berapa kali sehari? 3 kali. Bingung dokter, nah hati cager. Ya, mohon dok, tapi diperlukan gitu. Balagug. Bukan begitu cara kerja obat ini. Jadi logika dan ro'yu orang bodoh seringkali salah. Dia gagal faham terhadap petunjuk dokter. Dokter memberi petunjuk begini dengan maksud demikian, dia memahami dengan maksud yang lain lagi. Enggak nyambung. Saya kan pernah ceritakan juga tentang seseorang yang berjalan di tengah jalan, kemudian hujan besar. Orang-orang berlarian ya. Berlarian mencari tempat yang teduh. Dia anteng aja jalan kaki sampai basah kuyup. Orang-orang teriak, lari dong, ini kan hujan besar. Jawabnya apa? Memangnya kalau saya lari hujannya berhenti. Dia gagal paham. Disangkanya orang-orang menyebut dia lari itu, dia pahami lari itu bisa menghentikan hujan. Padahal lari itu tujuannya apa? Agar tidak basah, cepat ke tempat yang teduh, gitu maksudnya. Tapi dia memahami lari itu untuk menghentikan hujan, dan itu gak dia terima. Memangnya kalau saya lari hujannya berhenti? Ternyambung, dah bodoh saya. Sama dengan orang yang borok dikasih pel, bukannya diminum, dipurulukan. Ternyambung. Menurut dia masuk akal. Begitu juga orang yang memahami Quran Sunnah dengan akal dengan royu. Akal dan royu bukan alat untuk memahami Quran Sunnah. Alat untuk memahami Quran Sunnah ilmu syar'i. Sama umpamanya kita ada HP, kita bisa bicara, bisa lihat orangnya di sini dari kejauhan. Sok otak kita, akal kita bisa menerangkan? Enggak. Artinya akal dan otak bukan alat untuk menerangkan teknologi komunikasi. Lalu apa alatnya? Ilmu tentang IT. Ilmu tentang teknologi komunikasi itu kuliah di informatika. Bukan sekedar bisa menerangkan, malah bisa bikin HP-nya. Kan gitu ya? Padahal kita punya akal, punya otak. Tapi kenapa akal dan otak kita tidak bisa menjelaskan bagaimana cara HP bekerja sehingga bisa ngomong, bisa lihat wajah orang dari kejauhan? Akal dan otak bukan alatnya. Alatnya adalah ilmu. Kalau otak kita, akal kita mau memahami, isi dulu dengan ilmu tentang teknologi komunikasi. Al-Quran dan Sunnah gak boleh diotak-atik oleh akal dan ra'yu. Nabi mengancam. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabaw maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Nah, orang yang memahami al-Islam dengan ra'yu, orang itu asoghir. Abdullah bin Mubarak menyatakan al-asoghir alladzina yaquluna 'an dinihim bi ra'yihim. Orang-orang yang berbicara tentang agama mereka dengan ra'yu mereka. Sehingga salah satu di antara fenomena akhir zaman yang pasti akan terjadi adalah orang belajar ilmu agama dari asoghir. Maknanya dari orang-orang yang memahami agama ini dengan ra'yunya. Dokter bisa jadi ustadz, insinyur bisa jadi ustadz, politikus bisa jadi ustadz gitu ya. Asal baca Al-Quran terjemahan, asal baca buku terjemahan, sampaikan sudah. Maka itulah asoghir, dan orang seperti akan diburu oleh manusia untuk diambil ilmunya. Mereka sesat dan menyesatkan. Dalam kesempatan lain Abdullah bin Mubarak ditanya juga apa yang dimaksud dengan asoghir. Beliau menjawab, atahumul ilmu min qibali asoghirihim, yakni ahlul bidah. Yang dimaksud fenomena akhir zaman adalah ilmu kepada manusia datang dari arah asoghir di kalangan mereka. Asoghir yang dimaksudlah ahlul bidah. Orang-orang yang mengajarkan kebidahan dalam agama, kemudian diburu untuk diambil ilmunya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. Fa idza atahumul ilmu min qibali asaghirihim tafarraqat ahwa'uhum wa halaku. Coba bayangkan, ini sudah terjadi. Manusia akan selalu berada di dalam kebaikan selama ilmu yang datang kepada mereka datang dari para sahabat Nabi dan akabir-akabir mereka. Maksud akabir, adalah orang yang besar dalam ilmunya tentang agamanya, pemahaman agamanya benar dan mendalam. Itulah yang disebut dengan akabir. Manusia selalu berada di atas kebaikan selama mereka mencari ilmu dari para ulamanya, dari ahlinya. فَإِذَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَغِرِهِمْ هَلَكُوا وَتَفَرَّقُوا أَهْوَاؤُهُمْ. Ketika mereka mencari ilmu dari asogir-asogir mereka, berpecah belahlah mereka dan binasalah mereka. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud yang dinukil oleh Imam Abdullah bin Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, juga dinukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam seperti yang kita jelaskan tadi. Inilah fenomena akhir zaman yang ketiga. Yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya sebulan lagi ya. Sekarang waktunya sudah habis, yang tersisa tinggal untuk bertanya jawab. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka semangat kita untuk terus hadir di masa-masa yang akan datang di bulan ini. Hot berapa orang? Ya, baik. Ya, ada pengumuman. Di meja saya ada dua bungkus hadiah. Hadiah ini akan diberikan kepada dua orang ikhwan yang bisa menjawab pertanyaan saya. Baiknya saya begitu. Kalau saya nanya, saya kasih hadiah. Kalau saya ditanya, nggak ada yang ngasih hadiah. Gereja tuh. Saya nggak tahu hadiahnya apa, ini duka mobil atau motor ya? Ya, wallahu a'lam. Lihat aja, dibungkus ya. Dua ikhwan, dua akhwat. Akhwat ada di sana, hadiahnya ikhwan di sini. Ayo nu kabita, siapa yang mau hadiah ini cung dulu. Ayo. Mobil ini kayak sedan. Kayaknya ini rumah nih. Ayo, satu lagi siapa namanya? Arif, Uje dan Arif, sudah ada dua, cuma dua, kecuali kalau ada yang salah boleh ya. Uje dulu, Ustadz Jenny. Pertanyaannya, sebutkan tiga saja di antara fenomena akhir zaman, gampang kan? Ayo Uji, satu. Dihabus solihin. Apa artinya dihabus solihin teh? Hilangnya para solihin. Ma wafatnya. Dua. Irtifaul asafil naun eta teh hartosna. Ah, dimuliakannya orang-orang bodoh, orang-orang rendah. Tiga. Iltimasul ilmi indal asogir. Naon eta teh? Ilmu dicari dari orang-orang asogir, orang bodoh. Empat. Udah cuma tiga ya. Bahasa Ustaz mah beda ya. Barakallahu fiik. Ini. Arif. Habis pertanyaan untuk Arif. Ya. Wazakallah khairan. Wafiqa barakallah. Arif, pertanyaan untuk Arif adalah, ada hadis idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apa artinya? Bila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah datangnya kiamat atau tunggulah kehancuran urusan itu. Baik, barakallahu fiik. Fadal. Rumah kayaknya nih. Akhwat, cung dua orang nanti ditunjuk oleh panitia ya. Ada mic enggak untuk akhwat? Ada? Ah. Silakan akhwat, ada? Sudah dua orang? Ada Ustaz, benar. Ya, baik. Sudah, jangan ada lagi pertanyaan. Ini terlalu banyak, akan kebahas. Ahwat yang pertama. Ahwat siap yang pertama ya, sudah siap. Pertanyaan ahwat untuk yang pertama. Tadi disebutkan tidak akan terjadi kiamat sebelum Allah mengambil para syaritohnya di muka bumi. Apa yang dimaksud dengan syaritoh? Bismillah. As-solihin al-ulama. Orang-orang solih yang berilmu. Orang-orang yang ahli agama dan ahli kebaikan. Ya, semana ya. Baik, barakallahu fiik. Silakan diberikan hadiahnya. Kedua. Sudah siap yang kedua ya. Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada satu komunitas sahabat, aku akan utus kepada kalian seorang laki-laki yang amanah, sangat amanah. Lalu para sahabat diskusi siapa dan sepakat, pasti si fulan, dan Nabi ternyata menunjuk si fulan. Siapa tuh si fulan yang dimaksud? Namanya Abu Ubaidah. Abu Haidar. Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Baik, barakallahu fiik. Sudah. Silakan diambil hadiahnya. Sekarang giliran saya menjawab tanpa hadiah. Apakah betul bahwa semua umat Islam akan diwafatkan sebelum kiamat terjadi? Boleh disebut hadisnya? Jazakumullahu khairan. Ya betul. Hadisnya banyak, tidak hanya satu atau dua, dan ini termasuk salah satu di antara fenomena akhir zaman yang belum kita bahas. Ya. Yaitu nanti munculnya angin yang halus. Siapapun orang yang terkena angin ini dan di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil debu, orang itu akan wafat atau akan mati. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang tidak memiliki iman sama sekali. Ya. Maka setelah itu barulah terjadi hari kiamat. Dan hadis tentang hal ini banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, "Id ba'athallahu rihan tayyibah fata'khuduhum tahta abatihim fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin wa yabqa syirarun nas yataharujuna fiha taharujal humur fa'alaihim taqumus sa'ah." Tiba-tiba Allah mengutus angin yang baik. Angin ini memasuki dari bawah ketiak-ketiak mereka, ketiak-ketiak manusia. Angin ini mencabut ruh setiap mukmin dan muslim. Sehingga tersisalah di dunia ini orang-orang buruk di kalangan manusia. Mereka berzinah secara terang-terangan seperti berzinahnya keledai. Maka di zaman seperti merekalah kiamat terjadi. Ini salah satu di antara hadisnya. Kedua, hadis lain mengatakan angin ini datang dari arah Syam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr, "Fayab'athullahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwah bin Mas'ud, fayatlubuhu fayuhlikuhu, thumma yamkuthun nas sab'a sinin laisa baina itsnaini adawah thumma yursilullahu rihan baridan min qibalin syam fala yabqa ala wajhil ard ahadun min qalbihi fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Ketika Nabi menjelaskan tentang Dajjal, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seolah-olah dia itu Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud orang yang wajahnya mirip banget dengan Isa bin Maryam. Lalu Isa memburu Dajjal dan membunuhnya. Lalu manusia tinggal hidup selama 7 tahun setelah kematian Dajjal. Dalam riwayat lain 40 tahun. Nanti akan sampai pada penjelasan mana yang benar. Dua-duanya benar. Yang 7 tahun benar, yang 40 tahun benar. Tapi ada penjelasan lain dari hal itu. Selama 7 tahun tidak ada permusuhan walaupun antara dua orang. Semuanya serba bersaudara. Setelah itu Allah mengutus angin dingin dari arah Syam. Tidak ada manusia yang hidup di muka bumi yang di dalam hatinya ada iman atau Islam walaupun sekecil debu, kecuali angin itu akan merenggut nyawanya. Sampai lau anna ahadakum dakhala fi kabdi jabalin la dakhalatu alaihi hatta naqidahu. Sekalipun kalau kalian masuk ke sebuah gua yang dalam di perut gunung, angin itu akan mengejar ke sana dan merenggut nyawanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ya, hadis itu betul dan itu termasuk salah satu fenomena akhir zaman. Bagaimana dengan seorang non-muslim yang memimpin menjadi pemimpin suatu kota dengan mayoritas muslim dengan dasar apa ya? Dengan dasar bahwa non muslim itu lebih jujur dan amanah serta pintar. Ini korban apa namanya? Ekspos media kafir. Dikesankan kalau pemimpin kafir jujur, amanah dan pintar mampu. Dikesankan kalau muslim pasti korup. Padahal kafir yang korup jauh lebih banyak daripada muslim yang korup. Muslim yang jujur dan amanah jauh lebih banyak daripada pemimpin kafir yang jujur dan amanah. Ya, itu yang pertama. Kedua, yang dimaksud kafir tapi tidak korup, maksudnya korupsinya tidak diekspos. Korupsinya tidak digembar-gemborkan, diumpet-umpet, dilaporkan ke KPK, dipeti SK, dikasih data-datanya, nanti masih beku esnya. Begitu. Jadi tidak ada umpamanya pemimpin kafir yang tidak korup, kecuali itu hanyalah sebuah rekayasa untuk menggiring opini publik. Sehingga kalau ada calon pemimpin muslim, dikesankan pasti korupsi. Nah, kalau tidak mau korupsi, jangan yang muslim ini, yang kafir ini jujur. Oleh karena itu, kita stop perkataan seperti itu. Lebih baik pemimpin kafir tidak korup daripada pemimpin muslim yang korup. Itu harus kita hapus dan kita ekspos segencar mungkin bahwa lebih baik pemimpin muslim yang jujur daripada pemimpin kafir yang korup. Itu saja ya. Jadi tidak ada yang namanya pemimpin kafir yang ya jujur yang amanah. Apalagi kalau dilihat yang jujur itu maksudnya apa? Orang kafir itu kekafirannya sudah menunjukkan ketidakjujurannya, ya. Kekafirannya sudah menunjukkan ketidakjujurannya. Nanti di Al-Ukhuwah ketika kita membahas amalan hati, yang salah satu yang dibahas adalah jujur. Apa mana jujur? Ini ada 6 macam, itu kita akan ungkit. Semua orang kafir, orang musyrik, ahlul bidah, ahlul maksiat, itu orang-orang yang tidak jujur. Nanti kita akan bahas pada waktunya. Ustaz. Ya. Ada penelpon, Ustaz. Mangga. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Silakan, Pak, dari mana? Siapa? Dari Pak Mulyono. Dari Pak Budi? Mulyono. Assalamualaikum. Oh, Pak Mulyono. Mangga, Pak Mulyono. Pantas enggak datang tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak, saya. Ya, Pak, silakan. Kajian. Saya tanya, bagaimana seorang muslim mencalonkan pemimpin? Mencalonkan itu lebih tidak lebih daripada mencalonkan. Dan dicalonkan itu kecil ilmunya itu, ilmu namanya. Itu ahli-ahli semua. Bagaimana menurut Bapak, menurut saya ini semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak? Sudah, Ustaz. Apa katanya? Bisa diterjemahkan, Bu Zain, kurang jelas ke sini tadi? Bisa, bisa. Coba. Pak Mulyono tadi bertanya, bagaimana hukumnya apabila kita ini orang-orang yang berilmu? Apabila apa? Kita yang ilmunya lebih mencalonkan calon pemimpin yang ilmunya kurang daripada kita, katanya. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Iya. Iya, barakallahu fik, Pak Mulyono di Kopo di Margahayu. Margahayu, iya, Kopo Wai. Di Margahayu, barakallahu fik, Pak Mulyono. Semoga Pak Mulyono sehat ya. Biasanya kalau sehat suka datang ya. Iya, Pak Mulyono, barakallahu fik. Boleh enggak kita mengajukan diri untuk menjabat sebuah posisi? Karena kita memandang kalau kita yang menduduki posisi itu lebih baik daripada orang lain. Kalau betul kondisi objektifnya demikian, bukan boleh tapi harus. Kalau ini diserahkan kepada orang lain akan hancur. Apalagi si calonnya ini kita tahu karakternya, enggak jujur, korupsi dan seterusnya gitu ya. Maka akan hancur. Daripada sama dia, udah kita aja yang maju. Kita punya skill. Kita punya juga tim. Kita punya kemampuan. Dan kita niatnya tulus untuk apa? Menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dengan jabatan ini. Maka itu bukan hanya boleh tapi harus. Dan ini yang pernah dilakukan oleh siapa? Pernah dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ketika Raja Mesir bermimpi 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Beliau tahu takwil mimpi itu, Nabi Yusuf alaihissalatu dan memiliki kemampuan, lalu menyadarkan diri, serahkan kepada saya urusan ini. Dan itu dimuat oleh Allah dalam Al-Quran yang menunjukkan syariat tersebut berlaku bagi umat Islam karena dituangkan dalam Al-Quranul Karim. Selama tidak ada apa? Tidak ada ayat yang memansuh hal tersebut. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika suatu saat Nabi SAW esok harinya mau perang. Beliau menyatakan esok bendera ini, bendera kepemimpinan, komandan perang besok akan aku serahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul. Lalu Umar berharap dirinya, bahkan di barisan beliau menonjolkan dadanya agar terlihat oleh Nabi SAW dengan apa? Dengan niat semoga beliaulah yang terpilih. Dan ketika para ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan dibolehkan mengharapkan sebuah jabatan bila pertama kita meyakini mampu untuk melaksanakan amanah jabatan tersebut untuk kemaslahatan umat bukan untuk keuntungan dirinya, dan yang keduanya menginginkan kemuliaan yang tersedia atau yang terdapat dalam jabatan itu. Tadi disebutkan Rasul menyatakan bendera ini akan aku berikan kepada Allah yang kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan itu sebuah kemuliaan. Maka Umar menonjolkan diri untuk dipilih. Tapi ternyata Nabi SAW memilih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Jadi dibolehkan. Adapun kalau umpamanya orang yang dirinya sendiri belum tentu mampu. Orang lain ada yang menurut dia lebih mampu untuk memimpin, tapi dia memaksakan diri maju karena ada keuntungan dunia di sana yang bisa diraih dengan jabatan itu, maka itu tidak boleh, haram. Tidak boleh seorang muslim meminta jabatan secara umum kepada siapapun, baik kepada orang ataupun kepada Allah, dengan berdoa, ya Allah jadikan saya wali kota, ya Allah jadikan saya sebagai ketua RT di sini. Maka tidak boleh berdoa meminta jabatan kepada Allah, juga kepada manusia. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya. Ruwaibidah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ra'yu. Ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya. Walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana. Di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan, fasih. Ketika dia berbicara, berpendapat. Ketika ditanya, menjawabnya benar. Setelah selesai, lulus, ada gelar, pulang. Nah, kayak bunglon. Ya. Di tempat dia berasal, warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana, warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama ahlu sunnah. Wasil bin Atha-nya menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustaz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya. Tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo. Kan gitu. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz. Ya. Ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Ini pertanyaan dari Ardi di Queens, New York, Ustaz. Oh. Pertanyaannya, bagaimana batasan taklid dalam beragama? Batasan? Batasan taklid. Taklid. Ya. Batasan taklid dalam beragama. Karena tidak mungkin kita mempelajari semua cabang ilmu agama secara dalam. Sehingga akan selalu ada unsur taklid dalam beberapa hal, bahkan banyak hal, dalam mengambil ilmu agama. Syukron. Ya, Ardi di New York. Ini komunitas Persiraja yang ada di sana. Persiraja lah pendengar setia Radio Roja. Ada 5 kota yang sudah bergabung ke dalam Persiraja, New York, New Jersey, Virginia, Texas, Vancouver di Kanada ya. Iya. Barakallahu fik. Bagaimana batasan taklid yang dibolehkan? Taklid bisa haram. Bisa boleh, bisa wajib. Kapan menjadi haram, kapan menjadi wajib? Menjadi haram ketika dia mampu tidak taklid karena kapasitas ilmunya, tapi dia bertaklid. Seperti contoh umpamanya, dia kagum kepada seorang ulama, lalu dia mengikuti pendapat-pendapatnya. Ketika dia tahu ada ayat atau hadis yang isi dari ayat hadis itu bertolak belakang dengan pendapat gurunya, dia tetap taklid ke gurunya. Al-Quran dan hadisnya disingkirkan. Maka itu tidak boleh, itu haram. Dan yang dimaksud Al-Quran dan hadis yang bertolak belakang dengan pendapat itu karena melihat penjelasan ulama-ulama lain yang selevel dengan ulama itu atau yang lebih berilmu. Maka itu taklid yang diharamkan bagi dia. Taklid bisa juga wajib kalau memang ya dia tidak berilmu kecuali hanya mendengar penjelasan dari orang yang kita anggap berilmu. Seperti contoh, hadis ini sahih menurut penjelasan seorang ulama ahli hadis. Kita tidak punya kemampuan untuk memeriksa karena kita tidak menguasai ilmu mustalah hadis, tidak punya kitab-kitabnya. Dan kita tidak pernah mendengar ulama ahli hadis lain yang menjelaskan hadis ini. Sementara kita tetap harus bersikap tentang hadis ini, maka kita wajib taklid kepada ulama yang menjelaskan tentang kesahihan atau kedhaifan hadis tersebut. Tidak boleh adanya ayat wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, janganlah kamu mengikuti pendapat tanpa ilmu, lalu mendorong dia ijtihad dengan kebodohannya. Tidak boleh. Haram taklid, lebih haram lagi ijtihad tanpa ilmu. Wala taqfu. Taqfu itu apa coba? Taqfu itu berasal dari kata waqofa. Apa waqofa? Berdiri atau bersikap. Tahu gak apa bahasa Arabnya bersikap? Sikap itu mauqif, berasal dari kata waqofa. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, jangan kamu bersikap dengan sikap yang tidak dilandasi ilmu. Sehingga kalau seseorang ijtihad dengan kebodohannya melanggar ayat ini karena dia bersikap ya dengan sikap yang tidak dilandasi oleh ilmu. Orang yang tidak berilmu bukan ijtihad. Lalu apa? Taklid kepada siapa? Kepada orang yang ahli. Ini berlaku dalam urusan dunia, juga berlaku dalam urusan agama. Coba, kita gak tahu tentang penyakit dan obat. Kita sakit. Mending ijtihad sendiri, mending taklid ke dokter. Mending taklid ke dokter. Dokter, saya sakit ini apa? Ini obatnya. Udah. Tidak ditanya bagaimana cara kerja obat ini. Apa begitu? Enggak kan? Udah, berapa kali dokter sehari? 3 kali. Makan dulu atau enggak? Makan dulu. Udah, langsung. Taklit. Apa efeknya? Sembuh. Kalau ada pasien yang mendebas, dokter, saya yang belum percaya. Bagaimana daya kerja obat? Kenapa ini? Kenapa tidak yang lain? Dokter kehel tuh. Udah, jangan berobat ke saya, ke sana aja. Ketika saya pernah mengantar seseorang ke dokter saraf, lalu mengemukakan pendapat yang pernah kita dengar tentang saraf. Apa kata dokter? Pasien ma'atu. Ketika berobat ke dokter, jangan terbalik. Pasien jadi dokter, dokter jadi pasien. Pasien ma patahan dokter, gitu kan? Hanya karena pernah dengar informasi di bacaan internet di mana tentang saraf, gitu ya. Berani mendebat dokter ahli saraf yang sudah belajar puluhan tahun gitu tentang saraf. Dokter tidak melayani diskusi, karena melayani diskusi itu sama-sama begonya. Diskusi itu harus antar orang yang selevel ilmunya. Dokter dengan dokter silakan berdiskusi tentang kesehatan. Ilmunya seimbang. Kalau pasien diskusi kesehatan dengan dokter, itu pasien yang tidak tahu diri. Pasien itu bukan diskusi dengan dokter tentang kesehatan, tapi konsultasi, bertanya. Kan begitu, ada orang yang, Ustaz saya ajak untuk diskusi tentang manhaj umpamanya. Tidak melayani, takut. Ada yang seperti itu. Mungkin benar, mungkin. Ustaz itu tidak melayani, karena apa? Bukan dia itu, karena bukan Ustaz. Bukan menantang diskusi atau ngajak diskusi. Tapi mestinya apa? Konsultasi, bertanya tentang manhaj kepada Ustaz. Saya ajak Ustaz diskusi tentang tafsir. Pernah belajar tafsir? Enggak. Bisa bahasa Arab? Enggak. Tafsir apa yang pernah dibaca? Enggak pernah. Tapi saya ingin diskusi. Itu bukan diskusi. Ngaco kalau diskusi. Tidak tahu diri. Tapi apa? Konsultasi, bertanya. Sama dengan kita punya mobil rusak. Kemana kita pergi? Ke bengkel, ke montir. Apakah kita bertanya, konsultasi, ke montir atau diskusi? Konsultasi ini kenapa? Oh begini, begini, begini. Oh iya. Terus baiknya gimana? Gini. Nurut. Walaupun dia harus keluar uang banyak. Ya ada orang, gimana? Oh menurut saya mah begini. Enggak percaya, saya bongkar sendiri. Kan gitu. Itu tambah rusak mobilnya, ya. Kalau untuk urusan dunia saja kayak begitu, apalagi untuk urusan agama, ya. Jadi lebih baik taklid kepada ahlinya daripada ijtihad sendiri dengan kebodohan kita. Itulah batasan antara boleh atau tidaknya seseorang taklid terhadap sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Sini lagi ya. Apa yang harus saya lakukan apabila sedang berumroh dalam keadaan haid? Apakah boleh hanya menatap Ka'bah agar mendapatkan berkah? Kalau nggak salah pernah ini ya. Jadi wanita yang lagi haid, umpamanya dia dari Madinah mau ke Mekah mau umroh, dia tetap mengambil ihram di miqat di Dzulhulaifah. Dia ihram, meniatkan mau umroh ketika di miqat di Dzulhulaifah. Melafazkan talbiyah di sana, labbaikallahumma umratan, ya. Terus sampai di Mekah dia tidak boleh langsung umroh karena masih haid. Tunggu sampai suci. Setelah suci baru umroh. Selama menunggu suci, dia tetap dalam keadaan ihram. Larangan ihram tetap berlaku. Enggak boleh memotong rambut, memotong kuku. Enggak boleh mandi pakai sabun yang ada parfumnya, gitu ya. Enggak boleh, kalau dia wanita, enggak boleh pakai cadar dan kaos tangan yang terpisah dari pakaian ihram. Tetap berlaku seluruh larangan ihram bagi dirinya. Sampai dia suci. Setelah suci, barulah dia umroh ke masjid. Ya, tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim, lalu minum air zam-zam, lalu sa'i, setelah itu tahalul, beres umrohnya. Dan memperoleh pahala umroh secara sempurna. Jadi boleh ihram walaupun dalam keadaan haid, walaupun dalam keadaan junub, walaupun dalam keadaan tidak punya wudu, sebab suci dari hadas dan najis untuk ihram itu tidak jadi syarat. Dianjurkan mandi, wudu, iya, tapi sunnah hukum, tidak wajib. Kalau pas ihram tidak punya wudu, bahkan lagi junub, bahkan lagi haid, enggak masalah. Boleh. Setelah ihram umpamanya kita niat di miqat, lalu ihram, lalu setelah itu batal ke WC, enggak apa-apa. Sebab ihram tidak disyaratkan harus suci. Nanti pas mau umroh, iya harus suci. Karena ada tawaf dan sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, kalau belum suci, jangan lu umroh. Tetap saya tinggal di hotel, ya. Menunggu apa? Menunggu suci. Setelah suci, barulah dia umroh. Cuma ada jadi masalah begini. Sebelum suci sudah harus pulang. Jadi pas haidnya itu pas mau berangkat ke Mekah. Sudah 3 hari di Madinah. Mau ke Mekah, haid. Di Mekah cuma tinggal 3 hari setengah, hari keempatnya. Pulang masih dalam keadaan haid. Makanya tuh umroh kayak itu gitunya. Nah, bagi wanita yang haid seperti itu dan haidnya sampai saat pulang masih haid, dia harus menunda umrohnya sampai hari terakhir dia di Mekah. Setelah hari terakhir di Mekah masih haid, silakan umroh dalam keadaan haid, tapi tidak boleh sholat di belakang makam Ibrahim. Silakan apa namanya tawaf 7 kali. Setelah itu kan harusnya sholat. Enggak, ini enggak sholat. Terus saja sa'i, lalu tahallul, dan umrohnya sah dan memperoleh pahala umroh secara sempurna. Ya, demikian. Wallahualam. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar dari seorang teman, umur dunia tidak lebih dari 1500 tahun. Mohon penjelasan. Iya, banyak beredar seperti itu. Dan itu landasannya adalah salah satu buku yang kita bahas. Namanya Asyratus Sa'ah. Ini kalau gak salah sudah diterjemahkan. Dan kita juga mengambil dari ini. Di sini ada penjelasan bahwa usia dunia hanya 1500 tahun. Dan ada ulama seperti Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala yang berpendapat seperti itu. Ya, tapi pendapat ini ada banyak bantahan dari kalangan para ulama bahwa hadis tentang hal itu la aslalahu, tidak ada asalnya. Dan pendapat para ulama yang mengoreksi pernyataan Al-Imam Ibnu Jauzi tentang hal itu juga banyak. Saya ada tulisan khusus tentang hal itu, tentang koreksi dari segi riwayat dan diroyah tentang hadis-hadis yang menyatakan umur dunia 1500 tahun. Ada koreksi yang lengkap tentang hal itu ya, karena terlalu panjang gak mungkin kita beberkan. Tapi itu pendapat yang syadz, itu pendapat yang nyeleneh, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena penjelasan-penjelasan ilmiah menyatakan keliru membatasi usia dunia 1500 tahun. Nanti kita akan sampai pada pembahasan hal itu. Bila ini terus berlanjut ya, fenomena akhir zaman akan tetap berlanjut sampai kepada titik yang tadi ya. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Sebentar lagi kita masuk ke sholat duhur. Insyaallah mudah-mudahan kita berjumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.